cinta yang bisa terhindar dari air mata. Namun ku coba menerima, hatiku membuka, siap untuk terluka. Cinta tak mungkin berhenti secepat saat aku jatuh hati. Jatuhkan hatiku kepadamu sehingga hidupku pun berarti. Cinta tak mudah berganti, tak mudah berganti jadi benci. Walau kini aku harus pergi untuk sembuhkan hati. Walau seharusnya bisa saja dulu aku menghindar dari pahitnya cinta. Namun ku pilih begini, biar ku terima sakit demi jalani cinta. Cinta tak mungkin berhenti secepat saat aku jatuh hati. Jatuhkan hatiku kepadamu sehingga hidupku berarti. Cinta tak mudah berganti, tak mudah berganti jadi benci. Walau kini biar aku pergi sembuhkan.